berbagai suka dan dukanya, tiada orang yang tahu. Oh, betapa sedihnya hidup sebagai pelaut yang dicintainya ditinggalkan. Pelaut yang rindu kebahagiaan, diriku di kapal sebagai jurumudi. Kemudi ku putar pelahan kiri dan kanan, agar jarum kompas kemudi tetap di angka haluan yang menuju tujuan. Sebagai jurumudi, kemudi ku putar belahan kiri dan kanan, agar jarum kompas kemudi tetap di angka haluan yang menuju tujuan. Sedihnya hidup sebagai pelaut, bilakah saatnya berakhir untuk kita hidup bahagia.